Mestinya kita yang rugi. Untuk apa kita mencari kilauan yang membuta hari? Aku kalah hakikat berdari yang besar semestinya susah. Syukur kerana kita sama saling menyayangi. Marifah diri. Untuk apa kita menanti hijau unggas pembelah hari?